السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمدك الله بأنك رب خلقتنا وهديتنا إلى الإسلام وجعلتنا مؤمنين ونصلي ونسلم على الحبيب سيدنا رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui udara dalam rangka pendalaman kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat 282. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu membacakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan atau menuliskan, maka hendaklah walinya menuliskan atau mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Dan jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah hutang piutang itu kecuali jika transaksi itu perdagangan atau jika transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis, dan janganlah penulis dan saksi saling mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan atau kejahatan pada dirimu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah yang mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, saya ingin mengomentari ayat ini dulu sebelum kita masuk kepada isinya. Ayat ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. 282 Al-Baqarah. Kalau kita lihat muka surah dalam cetakan yang terbaru atau yang lama, ini hampir satu muka surah. Hampir satu halaman dihabiskan. Ini yang terpanjang. Dan ada satu hikmah yang kita ambil. Betapa Allah sangat memperhatikan persoalan muamalah manusia. Ekonomi Islam. Padahal kalau kita mau lihat pentingnya, lebih penting tauhid lagi. Lebih penting akidah lagi. Lebih penting ibadah lagi. Harusnya ayat-ayat itu yang panjang-panjang. Namun Allah tidak mengurangi bobot-bobot yang lain, tapi dia tetap memberikan porsi yang sangat dalam dan mendetail terhadap masalah-masalah muamalah. Ini juga kita harus memahami sebuah perhatian yang besar kepada kita, langsung dari Allah yang menciptakan kita. Nah, ini komentar saya pertama pada ayat ini. Bila kita telusuri lebih mendalam tentang analisa ayat ini, tentunya kita harus tahu bahwasanya setiap manusia tentunya ada proses hutang-menghutang. Kita dulu misalnya atau sekarang mulai membuka usaha tapi modal tak ada, atau modal kongsi, tentunya itu juga hutang. Maka kita disuruh menghutang dan disuruh membayar hutangnya. Nah, pada ayat ini Allah tidak terlalu memberikan penjelasan tentang berapa hutangmu, sekian hutangmu, tidak. Tapi Allah memberikan kode etiknya saja lah, segaris-garis besar. Etika muamalah. Bila kamu berhutang, tulis. Nah, kan itu etikanya. Saya teringat waktu saya di Mesir. Mau pergi haji, minjam duit sama kawan dari Malaysia. Ya, namanya juga anak mahasiswa kan. Orang tuh banyak duitnya, awak sikit. Jadi mau haji kurang $200. Jadi saya pinjam. Saya buat catatan hutangnya. Dia bilang, tak apalah Ustaz. Tak apalah dicatat-catat. Nah, Al-Quran menyuruh sebenarnya. Dalam surah Al-Baqarah ini, faktubuhu. Tuliskan perintah itu. Tulis. Saya buatlah catatan. Saya pada tanggal sekian meminjam $200 kepada saudara sekolahan warga negara Malaysia. Insya Allah setelah pulang haji saya bayar. Tolong doakan supaya banyak rezekinya kan. Gitu soalnya. Nah, jadi amannya saya dan dia juga. Pergilah saya haji. Mana tahu manusia ini kan berubah. Berubahnya banyak. Bisa saja berubah dia memang meninggal. Bisa saja berubah dia tak balik ke Mesir lagi, dia balik ke Indonesia. Bisa saja dia berubah, dia tak mau bayar. Nah, kan ada bukti. Di sinilah kita disuruh mencatat. Tidak salah, catat aja. Wal yaktub bainakum katib. Apa nulisnya pun haruslah ada orang-orang yang adil, jujur dan adil. Inilah, saya rasa ayat ini sinkron sekali dengan notaris. Betul. Dalam hukum modern ada notaris dalam muamalah. Hukum jual beli ataupun hukum-hukum buat tanah ada notaris. Nah, di dalam hal ini juga Allah menekankan si notaris atau yang menulisnya hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jangan mengurangi sedikit pun dari apa yang menjadi kesepakatan. Bagaimana kalau orang yang melakukan transaksi hutang itu ada yang safi, ada yang kurang akal, ada yang lemah, tidak bisa menulis dengan baik, maka walinya lah yang harus bertanggung jawab. Dan walinya juga tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, ini kadang-kadang tulisnya suruh wasiat atau hebah. Mantan-mantan orang yang tak pandai baca nulis, tiba-tiba hebah itu ditandatanganinya 10 tahun kemudian dipenjualnya semua. Masya Allah. Begitu orang ini mau mengambil tanahnya lagi, kata si yang membeli tanah, ya tanahnya sudah saya beli, katanya. Dari mana? Dari Bapak si Fulan. Mana surat-suratnya? Ini surat-suratnya. Rupanya yang ditandatanganinya dulu itu surat hebah rupanya. Masya Allah. Habislah, leong lah kawan tuh. Banyak terus kejadian. Ah, banyak kejadian. Nah, inilah makanya kejahatan yang la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki yang halal dengan cara yang baik. Amin. Fa in lam yakun rajulaini. Ah, jadi ada saksi. Jadi banyak ya, ada tulisan, ada saksi. Saksinya dua orang, kalau enggak ada enggak dua orang laki-laki, kalau hanya cuma satu orang, cari dua orang perempuan. Guna saksinya apa? Agar dapat ya mengingatkan yang lupa diingatkan oleh saksi, kamu kan ada utangmu sama dia. Diingatkan. Janganlah begitu. Saya saksinya soalnya. Ya, ya. Nanti gimana nanti di hadapan Allah? Nah, selanjutnya kita melihat bahwa pelaksanaan pembayaran hutang itu dilaksanakan tepat waktu. Nah, bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan. Nah, hadirin seluruh pendengar RRI yang berbahagia, ini ayat lumayan panjang, tentunya inilah pembahasan kita. Ya, bisa kita diskusikan lebih mendalam. Ustaz Safiar sudah hadir bersama kita. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya apa yang dipaparkan Ustaz Hanafi tadi sudah sangat mencakup sekali dalam ayat kita yang akan kita bahas ini. Walaupun demikian, namanya saling melengkapin dan iya betul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, dalam artian bahwa seorang yang beriman ketika berinteraksi dalam muamalah dia harus menulis yang baik, yang betul, gitu kan? Iya. Nah, jangan yang nilainya demikian, nominalnya demikian, ditulisnya beda dan sebagainya, ini yang tak boleh. Maka di dalam hukum ekonomi juga ada khusus sendiri, bagaimana yang sebenarnya nilai nominal itu, apakah dia itu harus mentok dengan nilai tersebut atau yang bagainya. Maka Islam di sini menyatakan tulislah yang dengan adil, seadil-adilnya. Betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan, kalau kita menjadi saksi dalam jual beli gitu tanah atau sebagainya, maka hendaklah kita melakukannya dengan yang adil juga. Jangan satu atau dua belah pihak yang lain kita rugikan. Bahkan kadang-kadang Ustaz, kita jumpai saksi ini yang bisa menjadi menghakim gitu. Iya. Ah, gitu. Yang penting ibu terima beres gitu. Saya saksinya. Udah kasihkan uang sama saya, nanti ibu terima demikian. Padahal dari yang dijanjikan, dia itu lebih menerima yang lebih banyak. Hal ini yang dilarang di dalam agama. Kalau mau muamalah yang baik gitu. Kalau muamalah yang baik tidak merugikan orang yang lain. Orang diuntungkan, sama-sama diuntungkan. Dan tidak ada istilah dirugikan di dalam Islam. Betul. Nah, kalaupun tidak ada, saling membantu dan sebagainya. Mungkin yang dapat saya paparkan di sini. Ilam ajalin musamma. Iya. Nah, jadi tulislah pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan mengulur-ulur lagi. Biasanya orang-orang Indonesia ini suka janji besok ke besok, orang jual beli, tapi surat saksinya, surat tanahnya yang dijual belinya, tak kapan siapnya. Nah, begitu orang meninggalnya, bahaya ini. Gitu. Bahaya. Banyak sekali jadi, kasus seperti itu. Jadi, apalagi terkait dengan waris nanti. Betul, betul Pak. Jadi yang harus kita waspadain itulah. Apa yang telah ditentukan di dalam Islam, yang kita janjikan, maka kita tentukan betul-betul. Iya. Jangan kita keluar dari kode yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin itu satu teman dari saya, Ustaz. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, pendengar RRI yang terhormat, ya, rasanya memang masalah muamalah dalam Islam ini sangat detail dan memang mengarahkan kita untuk itmi'nan, tenang dan tentram dalam bermuamalah. Marilah kita buka wacana kita, buka hati, buka pendengaran, dan insyaAllah wawasan kita akan bertambah. Saya Hanafi Ismet Fahmi bersama Ustaz Safiar dan kawan-kawan yang lain mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas mutaba'atikum, pendengaran saudara-saudara, dan ikuti terus pada 5.30 setiap pagi bersama Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.